para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Wonten ing pengaosan ingkang sampun sampun dipun bicara masalah dorongan menungso nguber-nguber ngudak-ngudak perkara sing duduk Gusti Allah. Niku nomor setunggal toma, nomor kali waham. Waham niku panyekro-nyekro sing nek diteliti sing tenan jenenge waham niku nggih mboten enten. Waham niku waliane hakikat. Tapi lek jenengan angen-angen jenengan kepengin panen sing akeh. Nalika kepengin ngoten niku napa panene mpun enten? Dereng, berarti nggih mboten enten ngoten. Benten lek kalih. Nuwun sewu niki. Soal percaya napa mboten percaya niku kan urusane sing percaya. Tapi wong di wong percaya kalih mboten percaya niku mboten mempengaruhi apa sing dipercaya. Jenengan persados lek teng Mekah enten Ka'bah. Wis mantep-mantep upama enten wong muni aku ora percaya, ngoten apa terus Ka'bah ilang. Mboten nggih? Mboten, mboten ilang. Dan semantun ugi hakikat al-wujudiyah, kenyataan sejati ning wujud barang-barang gaib sing dikabarne Gusti Allah liwat Rasulullah niku panjen perkawis sing mboten kenging diutak-utik ngangge akal. Maksudnya diutak-utik niku upama nuwun sewu niku blas mboten enten kabar saking Rasulullah, maksudnya Gusti Allah mboten ngutus Rasul, mboten ngutus Nabi, blas mboten enten kabar tentang akhirat, tentang ganjaran, sampai tentang Allah piyambak. Namun ngangge akal sing utak-utik loro tambah loro papat, papat tambah loro enam, enam tambah loro wolu. Saka nemokne loro njur ketemu papat. Niku lek jurut terus panjang mboten iso nemokno Gusti Allah. Endem sing nun jauh niki, mungkin sing nate ngaji filsafat, sing sekolah filsafat, terutama filsafat ketuhanan. Paling pol maksimal wong mikir nganggo akal. Niku namun iso nemokno bahwa apapun kejadian ini semua mesti ada yang buat. Termasuk maksimale dalil akli sing jenengan nate ngaji liwat kitab tauhid. Enten dalil akli. Niku mboten netepno entene Allah, mboten niku mboten. Namun isbat, isbat niku memperkuat. Ora kok memperkuat asale gak kuat dadi kuat mboten. Sing diperkuat niku keyakinane. Ora kok terus lek jenengan duwe dalil akli terus Gusti Allah mung gak kuat mboten. Sing diperkuat iki keyakinane jenengan piyambak niku pol-polane pol namung saged ngarani indi-indi enek barang sing anyar. Nggih. Barang sing anyar niki indi barang-barang sing berubah iku berarti barang anyar. Lah mongko kabeh sing kita alami, kita delok niki kan berubah. Perubahan sing paling pokok mendasar adalah perubahan dari tidak ada menjadi ada. Asale waras dadi loro, dadi ora ana loro njur ana. Asale cilik dadi gedhe, asale ora ana gedhe njur ana. Gedhe niku lak perubahan. Sedaya berubah. Inti-inti barang sing berubah niku berarti barang anyar. Jadi anyar niku ya duduk sing dik mau ngoten. Maksude anyar niku ngoten. Upamane sakniki anak bayi lahir. Bayi lahir sing saiki duduk sing dik mau gak ana. mana jarani anyar. Ndindi barang anyar iku mesti ana sing anyarno. Ndindi barang sing anyarno iku berarti pinter, kuasa, bisa, ngerti, lan ngerti semua barangnya sing berkaitan karo perkara sing dianyarno niku. Terus pokok ada pol me iso muni sampurna. Lha terus muni ku jenenge sapa? Niku akal mboten iso nemoni jenenge paling gawe jeneng dhewe. Ngerti lho nggih. Mula lopo sing dibeta dening Rasulullah niku dipun wastani tauqifiyah. Piwulang saking syariat langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Nah niku jenenge perkara sing hakikat wujudiyah. Sing gelem gak gelem ana ning ngoten niku. Mungkin nuwun sewu adalah orang yang mungkin ngangge teori niki mboten patek cocok. Agama kok dogmatis begitu. Lah dogmatis ya kena apa? Apa lek kowe gak trimo didogma terus barang sing ora mbok yakini iki terus dadak manut kowe terus dadi gak ana. Angin boten. Artinya kenyataan sesuatu yang ada itu tetap ada. Sesuatu yang tidak ada mbok yakino, nang ya tetap gak ono. Bahwa yang namanya rezeki iku pandune Gusti Allah. Wis to, kowe yakino kaya apa? Rezeki iki sing ngatur aku. Kowe aku tenane lek aku kerja ya rezekine teko. Lek aku gagal ya gak teko. Wis yakino nang ngono. Kowe lak tetep jenenge rezeki lak manut pandune kon. Mboten berubah. Terus lha nyatane iku akeh wong sing kerja sukses. Lha kok nyatane akeh wong gak kerja njero ora sukses. Ora ngono mikirmu. Nek diwalik, ya nyatane akeh wong kerja keras ya ora sukses, ya pirang-pirang ora mbok dalil. Iya ta? Akeh wong ora kerja ya sukses, kok ora mbok dalil. Kok sing mbok dalil sing sukses-sukses to. Berarti kowe lak gak adil lek delok kenyataan. Mergo hakikate pancen hakikat wujudiyah, kenyataan wujudaning rezeki sing mbok angen-angen, sing mbok wahmi kuwi lho. Kuwi sejatine wis diciptakne Allah. Sing nalika durung wujud dadi rezeki, isih wujud ning gone panyekromu. Nalika kuwi kan isih urung wujud. Nah, wujudan sing ora tapi mbok yakini iku jenenge waham. Sing jenenge waham kuwi mesti ora ana. Barang ora ana mbok pikir jlimet niku dhewe apa? Dan barang ora ana dipikir jlimet ora nggih apa? Mula atri dipun dawaken maqada kasaiun misalul wahmu. Orang ana sing nuntun awakmu, dorong awakmu, nyurung-nyurung awakmu, nyubur wiji-wiji sing ngungkuli waham iki gak ana. Nanging kenyataane kula panjenengan mboten saged ngindari waham. Jadi menjawab terus juga pas dikai pengajian ini terus pura terus kalau aku gak usah mikir. Gak mikir-mikiran, jarno ae kalau wayah mangan nak mangan dhewe. Kenyataan gak bisa. Artinya bagi orang yang masih tingkat keyakinan latihan uripe niku sik latihan sing wajak-wajak. Latihan uripe niku pancen sik latihan loro tambah loro papat, papat tambah loro enam, enam tambah loro jero nek teori nyelengi. Saiki aku tak dino iki nyelengi 50.000, sesuk 100.000, sesuknya 150.000, sesuk terus mundak mergo bujuna 50.000, 50.000, 50.000. Berarti lek setahun 50.000 ping 300 dino lek wis ketemu. 50.000 ping 100 dino wis ketemu piro ya? 5 juta ge ta. 50.000 ping 100 ini 5 juta. Nek ping 300 berarti 15 juta. Jadi kudune aku pokoknya tiap riyo kudu nyekel duit 15 juta. Ini wahan kabeh ngoten iki. Mergo jenengan tekan telono sing sampean omongno 15 juta itu mboten enten. Ning kenyataan ngoten niku panggah nglabeti mawon teng manah kula panjenengan. Panggah nyiliwar-nyiliwer, padahal bolak-balik ya. Ya panggah bepok. Panggah bepok. Bepok niku cara mriki napa nggih? Gedebes. Gedebes alah. Ora cocok. Mboten cocok. Mergo napa pancen? Sing terjadi itu tidak ada. Sing terjadi teng waham panjenengan niku teng kenyataane mboten enten. Sing enten mangke mesti sing pun klebu teng ngene ilmune Allah, sing pun dirancang bahasa ngaji tauhid pun ditaksis dening irodae Gusti Allah. Saya studi. Wong kula dek ngerane nggih pun ngerancang. Menungsa wae tukang ngerancang. Kula rancang niku lunga di tanggal 1 Januari. Arep kula niku lek iso tanggal-tanggal gangsal pun dugi dadi saged istirahat, nyatane mboten saged. Mboten saged. Mun malah akhire dereng wangsul kendik tanggal 9 Januari iki dereng mantuk teng Jombang. Iki tanggal 1 Januari katanya dereng mantuk teng Jombang mergi nek dalu dik wingi kula ping Cilacap, nek dalu kula mendek Nganjuk terus mandat Nganjuk. Anak-anak kula sing wangsulin teng Jombang supire balik nyusul teng Nganjuk. Dengan dia langsung ngeriki teng Blitar. Niki mangke badhe niki teng jam 12 mangke teng ngendi? Sandinge Selo Jo Ngantang. Semengke dalu badhe magrib ngeriki malih. Rekaman malih gitu nggih. Gitu. Iki terus teko mae apa jompo sing penting bujune iso meteng lah wis. Ya tani duwe anak berarti kan dia anak pertemuan lho teman-teman. Ora usah sampean pikir carane ketemu piyah niku lak urusan kula. Jadi jadi lah ternyata napa? Tapi daya tarik yang namanya waham itu mesti setingkat menurut orangnya yang punya waham itu. Waham niku cara gampangane lek tiyang sakniki arane obsesi. Obsesi, obsesi niku cita-cita, keinginan, pengangen-angen sing urung teko niku. Bun iku mengke iso dadi kenyataan bun mbok. Nalika sik dadi pengangen-angen iku jenenge waham. Lah itu yang akan mendorong sampean bergerak. Lah sing jenenge waham niku lek mboten cocok panggah dadi waham, jur munggahe dadi tamane pengarep-arep sing mboten iso dadi kenyataan. Lah nek niku mengke cocok sesuai kalih takdiri Allah sing dirancang. Ini ku sing diarani taroji utawi roja. Mulane pendene agama, pendene tuntunanipun Rasulullah, roja itu diperbolehkan karena itu masuk kepada keyakinan. Sing pun diberitakne dening Allah Subhanahu wa taala. Kaya upamane enten wong lara terus ngarep-ngarep tekane tombo, niku wajar. Karena miturut kabar saking Rasulullah ndindi enek lara mesti enek tambane. Nek wis dikabar berarti wis enek nyatane. Lah kok urung cetuk, lumane nurung wayahe lho mboten. Soal rezeki ngoten, ndindi enek wong urip mesti diparingi rezeki karo Allah. Lah kok iki urung kecekel, urung wayahe. Lah ngarep-arep tekane rezeki, lha niku jenenge raja. Jenenge raja, tapi lek ngarep-ngarep luwih-luwih rezeki kepingin itu sing ngungkuk-ngungkuk ngaduk wis numpuk-numpuk bandane luwih-luwih lah ngangen-ngangen luwih-luwih itu sing kathah klebune teng waham munggahe teng tamani ngarep-ngarep perkara sing banget adoh ngoten yo senajan krana jembare keyakinan wong sing pun gedhe keyakinane terhadap kebisanane Allah niku nggih lho kadang-kadang barang sing Nggih wong umum mboten mungkin, tapi nggih wong niku iso dadi yakin. Ora kok berarti Gusti Allah manut wong niku mboten. Krana pancen gedhene napa istilah nih kalau sing hikam sing bisik sing nomor loro sawabikul himam nih kalau sawabikul himam la tukhriku aswarul akdar. Jadi kalau lo gede nih himah, nah himah kok iso gede nih sing maringi sini lah Gusti Allah lo berarti apa enggak Gusti Allah mawon. Kalau lo gede nih himah niki himah cita-cita niki seakan-akan karena diperbesar niku kaya dene apa ini? Kayak ini proyektor. Kalau gede ini, niki pembesar ini, nah dan tengah ini cilik. Film yang tengah ini kira-kira gede ini namun kita milih. Ngatain. Tapi ini kulit disentuh, ngatain, ini kutu ngelayar bisa jadi gede. Nah ini, kalau saking benungnya peralatan ini, kalau saking ya mbak latihan ngempet nafsu, latihan ngeresi hati, latihan macam-macam. Niku sampai paling juru ini gambar wahme. Lek niku tinggi istilah waham. Tapi istilah dina jadi himma. Gambar himma ini sih. Betul enten kerentek himma. Sing tumuh buatan waham sampai betul enten. Enten ini namun himma sing masuk ten raja. Saking resi ini ku betul enten. Gambar regete tengati sampai mboten duwe karat kejaba napa sing pun dirancang Gusti Allah. Ngoten lho. Sampai endi-endi perkara sing dikarat men itu ya berarti wis dirancang kali Allah. Ora sekali ngomong ya mandi. Ora kok berarti asale ora ana ora dirancang karo Gusti Allah. Terus ngene-ngene duwe karat terus Gusti Allah gek nututi ngrancang niku mboten. Tapi Allah pun ngerancang, rancangane Allah niki mantul teng atine wong sing duwe himbah. Ngerti lho nggih? Jur himbah niki kewetu dadi mungkin liwat omongan, liwat ikhtiar, liwat perbuatan jur muncul dadi kenyataan. Artinya orang yang punya himbah besar itu oleh Allah orang ini dilibatkan di dalam proses hakikat wujudiyah. Bukan berarti asale ora dirancang Allah terus ujuk-ujuk dengan sendirinya tanpa ada Allah orang ini punya rancangan berakhir Allah wedi lho gak tak turutin ke wong sing amuk terus akhirnya terus jadi mboten. Artinya rancangan itu sudah jadi dulu karena saking benihe wong iki saking jeda nggih saking mujahadah tenaran walladzina jahadu fina. Ya tadi saking kuatnya mbak eleh apa liwat riyadhah apa liwat ikhtiar apa liwat yang bahasa sekarang kerja keras niku karena saking jernihe ikhlase hati ini kali Allah Ta'ala niki kejernihan hati ini menghadap kepada rancangan yang sudah disiapkan Allah di Lauhil Mahfudz sampai sing mantul ning gone pikiran angen-angen rancangane ndek ora ana liya kejaba napa sing pundi rancang Allah niku. Jadi metu sak metu langsung jadi keputusan. Mergo pun kalih Allah dibuka atine niku madhep teng ngene Lauhil Mahfudz. Niku lek madhepe teng Lauhil Mahfudz, lek madhepe teng ngene sing ma yasa napa sing dikersane Allah langsung hebat malih. Itu bisa terjadi seperti itu. Mula lek wong sing pun keyakinane kuat, megah mikir sing bangsa pantulan jobo-jobo kedadian jobo-jobo ndek-ndek dunyo wegah ya bae. Upama pengen mikir mesti sana ngenali napa sing dadi kekuasaane Allah. Napa sing dadi ilmune Gusti Allah. Akhirnya apa? Ya bae berusaha untuk nek aku terima maca surate ya rugi aku pengen terus ngetik. Akhirnya kena kalau sing ngetik jari sing ngetik wah aku mik dikongkon ngetik tok iki enek konsep ya akhire ndelok konsep aku pengen terus apa sing konsep staf ahli jadi staf ahli kok aku konsep iki enek sing ngongkon rancangan global ya ono sing ngongkon sapa bos Sebab aku pengen ketemu bos akhirnya kata. Sak dunia enten keputusan yang mbak wis lobby dhisik. Jadi wegah namung maca koran. Moro-moro anak keputusan. Menteri kok mundur ngono. Wegah maca koran ngoten kesuwen. Lha kuwi dirancang sak durunge lek aku alon kenal menteri nek kapan arep mundur ngono. Akhirnya dia ngomong jadi mandi dilungkas tanggal sak mene menteri kok arep mundur. Lah ngomong teng mriki. Nek koran dereng metu TV dereng nyiarno. Kula wis ngomong iki tanggal sak mene kok menteri sing iku sok mundur. Lah ora di mae rumah dukur lobi-lobine handphone sing dihubungi bangsa sing mengambil keputusan. Dulu metu ning koran dhewe iso muni. Ngrono saking jaringan. Jaringan napa stasiun penghubungan iki kuat banget. Siaran-siaran rahasia sing frekuensine niku niki sing biasa dolanan apa radio kan. Frekuensi sing paling dukung dhewe dhek iso nututi kok. Ya kok nangane ae sandi-sandine paham kok. Ya saged nawa. Ora kok berarti malah dituduh, "Hei, ngono sing ngongkon mundur kowe, ora malah ngono." Ora kok sing ngongkon mundur aku iki ning pas arep riyo kok ketemu menterine. Lho, ketemune menteri ya. Ketemu menterine ndek iki sajake kok ora patek trimo, lho terus malah pengen mundur. Rencanane untuk mundur tanggal sakmene. Cuma gak diomongne rencanane ngene mergo ngene gak ngomongi global mawon. Sok tanggal sakmene mundur. Wong ya. Enten kiai sing bangsa langit ngoten iki sing lobine karo sing duwe langit ngoten. Iki sak durunge koran metu ki mbake wis oleh kabar dhisik. Cuma kabare mboten kok terus kaya wong maca koran, kabare liwat sandi mawon. Jenenge sandi niku nggih. Isyarah niku sak pucuk wae jenenge isyarah niku lak ora usah omong. Cukup ngene ngono tok paham. Nggih, Pak. Ngono ta wis ngalih wae isyarah. Ora usah kok demo akeh wong terus kula, "Heh, ndang metu." Lagi ndang metu, kok tak anteni ning jaba. Lha kae wong apa muni ngono ora usah ngono cukup kedhek sisih. Ngono ta wis sing dijak metu wis paham. Gitu, dah. Yang sing pun akrok takarok dumateng Allah, wahamnya itu gak pernah dipakai, karena waham itu hanya mampu membaca berita-berita sepenggal sing kadang-kadang itu bukan kenyataan. Gitu. Bukan kenyataan, kadang paling-paling ngerti ini lah. Menteri kok mundur, berarti ora pecus lah. Malah sing komentari rena-rena. Mergo ora roh hakikate. Ora roh hakikate. Nah. Dalam memahami hakikat nikilah, kalau panjenengan perlu dekat. Dan orang dekat jemput ngerti toh, geng. Dengan dekat maka ada dialog. Dengan dialog timbal balik maka ada informasi yang bisa diterima. Ya, informasi sing lewat sandi nu kadang-kadang pengen onok sing oleh diomong nih, onok sing ora oleh diomong. Betul. Ya, udah. Lek saged dadi wong mukmin niku nggih. Lobine aja lobi karo sing bangsa ndek-ndekan bangsa ngisor-ngisor ngene iki. Lah aku gak duwit-duwit, aku susah. Lek duwit-duwit aku buah niku lak bangsa berita ngisor-ngisor iki mawon. Nah, itu lho nggih. Langsung hubungan karo sing gawe susah karo sing gawe buah. Ngerti lho ya, mereka lihat sih hubungannya langsung kalah ngiri kok. Ini tuh mereka kaget ya dengan kalah Gusti Allah Ta'ala diparingi sandi-sandi, isyarah-isyarah, tanda-tanda yang itu nanti bisa sampai pakai pedoman. Sing betul gampang terpengaruh karo ombang ambingnya wajak sing jenengan biasa dengar. Nonton ini enten cerita ya, cerita tiange cukup pun sedo napa sik sugeng iki tiang Surabaya niku yo mbake niku nderek sunggalipun tareka sekali guru mursyid tareka niku secara umum dijazai moto solawat ping satus, istighfar ping satus, la ilaha illallah ping satus, dijazai ke gurune ngoten. Krana nikmat. Jadi ku nikmat. Wiridan niku ora kok wiridan dowo-dowo ndang oleh satus mboten. Iki dinikmati betul napa ana istighfar dinikmati bener sampai krasa. Cara wong ngombe mboten krasa. Oh lek iki rasane istighfar ngene. Ngono iki lek rasane rasane tahlil ngene, iki lek rasane selawat ngene, ngono pancen di dirasakno tenan. Ini sampai maca selawat niku kebablasan sampai ping 1000. Anger wiridan pas maca selawat niku ping 1000. Mergi rumangsane teng rasa niku kaya-kaya niku ditunggoni Kanjeng Nabi. Jadi kaya ditunggoni Kanjeng Nabi lajeng terus nglendhot ngalem wonten Kanjeng Nabi. Papur wadul apa wonten Kanjeng Nabi. Akhirnya niku sampai ya napa dumugi kalih Allah Taala dibuka manae dipun paringi saged ngertos rahasiane rezeki. Rahasiane rezeki. Ya bae namung dadi tukang cukur, Pak. Dadi tukang cukur. Krana pun diparingi Allah Taala ngertos rahasiane rezeki. Ya bae niku sampai ngertos sesuk iki sing arep cukur ning nggon kuwi wong sakmene ngoten ngerti. Wale ya daripada wis diparingi ngerti, iki diparingi ngerti lho, ora kok terus ngoyo pengen ngerti mboten. Pancen nggih, moro ngerti jenenge ngerti niku napa nggih kena ditolak. Kaya jenengan napa injing-injing maca Quran teng arep omah. Moro enek wong arep ning pasar liwat teng arep omah sampean apa iso ditolak, boleh boleh jenenge wae kene mboten saged. Yang baik jane ya namung wiridan, tapi karo Gusti Allah diparingi enek berita sing liwat. Dikabari lek engko dina iki ora enek sing arep cukur ning omahmu. Iki mboten budal. Tengene napa piyambake buka bijak nang pasar sing dinyu nyukur ngene lho nggih, buka bijak. Niku napa nggih bijak nang pasar nggih cukur. Lek dikandani iki ora enek wong cukur ya mboten budal lha iki apa? Wis dikabari lek ora enek tugas maksudnya kan niati cukur kuwi ambae mboten kok terus cukur nggih golek dhuwit ya mboten. Ya cukur nek enek wong cukur njaluk tulung kanggo cukur dicukur mboten lho nggih. Kewajiban anane wong iku teko ning kene berarti njaluk di jare tak cukur dene soal kok dikai dhuwit pira-pira mbo. Umpama ora enek wong cukur kok terus ora leh dhuwit ya ora. Engko ora enek wong cukur ning nggonmu. Ya mboten budal. Mungkin memangnya wiridan itu banyak aktif, wiridannya bentar subuh. Ini pun dikandani. Ini sudah cukur orang telu. Akhirnya sudah ada orang telu, cukurnya tutup mulai. Ini nanti enten tiangnya tadi, itu tiang Surabaya. Insya Allah tiangnya pun gak pundut. Nanti itu, gue ayam. Ini banyak mesti kabar ini. Yakin. Jadi buat nanti penyakit paham ini. Jadi, buatan pulun biar digeret-geret lah. Maksudnya buka sampai jam 4 sore ya. Sing cukur makan mek telu. Ketoke iki rame arep bodho kan kudune sing arep cukur akeh. Buka sampai jam 7 bengi lek perlu ben sing cukur dadi 30. Pun boten dia bae wis. Ora kabare nek esuk mang jare jatahe mek telu sing teko telu ya wis telu. Lha niki gadah tangga to. Jombang riyo. Aku lontong, lontong tahu, lontong tahu oleh sambel kecap. Niku ket kula dadi pengurus pondok nganti saat niki sik mbakul, yakin pun sepuh. Iki ngoten, pokoke jatahe sedina ndak melontong niku 3 kilo. Lah kok laris, bukane jam gangsal sonten. Biasanya ngantos jam kalih welas dalu. Nah, karena kalau dia jadi keamanan pondok, jadi lek bengi sering luyur, makanya ngertos. Bengi ini bakul lontong, itu ngerti, Pak. Gak ngerti, ngerti saat ini jadi tangga kula. Ini ku, nanti kula guyon. Mak, ini laris-laris ini untuk ditambahi lah. Lah anu, misalnya iki cah pondok mulai akeh sing njok rene. Mergo keamanan wanitriku ini bener santri-santri ini katut kriku. Ini cah pondok mulai akeh. Sora wak. Wong rezekine iki ya 3 kilo iki ya wis 3 kilo kuwi. Lah kok tau ketatalan, aku tau bolak-balik ketatalan ngono iki. Tak kira kok rame, no, tak tambahi 6 kilo ya, malah bosok. Ala istri jatahe 3 kilo, 3 kilo. Nah, aku yakin kok upama ora entek 3 kilo kuwi ku ya insyaallah ya cukup nggih kula aneh sesuk. Besok kok terus kudu entek ya ora, ora entek berarti jatahe tangga-tangga mesti didung-dungne tangga-tangga lan mboten telas. Berarti jatahe iki ditambahno ora jatahe ya. Wis kaya akune dinggo apa ta wong. Anak aku ora duwe, lanen mboten ketana. Anak randuwe somah ngene kena diturori lak ya wis omah ya cukup sesek ngoten mawon. Tapi ketinggal ayem tentrem iso ibadah ya wis. Ya terus lek mpun nemu wonten niku, nemu sing jenenge tentrem wonten terus arep dituku pira. Ya menjau napa ge sungguh. Dodolan lontong 3 kilo beras dadekne lontong namung dados pinten. Terus jinggu tuku ketentreman itu lagi membuatkan cocok saja. Berarti yang namanya ketentreman itu bukan dari situ. Tapi keberanian orang untuk memotong wahannya sendiri. Iya pak? Karena memang gedabrikannya mergawis matok keharusan, sing keharusan itu sadarnya orang harus. Contohnya, contohnya lek bodoh. Pokoknya bodoh ya anakku kudu tak tukok. No. Sepatu, klambi, pokoknya sak pengajak. Lah mongko anakku 5. Mongko saiki sepatune 75. Lek cah 5 berarti 75 ke 5. Lah klambi sak pengajak iki sing paling sedengan iki wis. Rega ngisore 100, wis rata-rata 100. Niku termasuk sedengan utawa jareng apik niku. 100, nek bocah 5 lek 500. 500 tambah 75 ping 5. Piro iki sa? 375 nggih, Pak. Tambah 875 lah. Aku. Lah aku. Maksud aku wis rada dadi kiai ngene kan ya penampilan harus seji. Lah terus nanti ditambahi penampilan harus seji terus ku pokoke kok pemene harap rekaman gek petuk wong gendina ya kudu klambi ganti. Rekamane ping 7 ganti ping 7. Lah berarti aku butuh klambi 7. Kok klambi sing sedo apik saiki paling enggak ya 100 lawe. Nek sing klambi sore 100 ya lah lemih. Sing dipatok dhewe nggo wah-wahne dhewe terus diharus-haruskan dhewe. Ya itu menjadi beban dhewe. Wong aku ning sang jempalek ya to ngubur di total pokoke kebutuhan bodoh iki. Wong aku iki kiai tamu nakan itu kelasnya kudu sing apik ah. Iso akeh arep akeh tamu wong gitar arep disowan roro terus akhire toples kudu apik karpet kudu ganti terus sing ndok niku sapa iki sakjane kan waham-waham dhewe padahal kenyataan kok dadi niki ngono nyatane niku bodho ning omah gek rong dina terus ditinggal lungone ora nek tamu teko kok tamu teko yo kecel. Iya, nyatanya ngoten bodoh tu. Seringnya sing namu tenggelam tu deket cewek wong. Kula sik duwe maratua. Kula dia perlu dengan maratua Pak Jimbah silaturahmi ngriko-ngriko. Malah tamu ni cewek terus mengenali gitu pun toples barang apa? Gila ya. Ini kadang-kadang kula jenengan itu salah perhitungan, salah prediksi, dan itu sangat sering. Mergono apa? Nalika waham kula panjenengan ninggal Gusti Allah. Ngoten. Akhire kula njenengan mboten madhep teng Allah. Ora kok berarti waham itu ndak boleh, boleh. Tapi pucuke waham itu dudu di pasrahane Allah. Jadi iku sing jenenge tawakal. Ngoten lho, nggih. Apalagi kalau munculnya waham itu dari ilmu, artinya dari ilmu itu dari berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah diurut-urut, nggih. Yang sudah-sudah itu dimuni ngono. Sing wis-wis iku dadine ngene. Lah, meskipun wis muni sing wis dadine ngene iku kudu diterusane. Diterusane, tapi wong kabeh iki terserah Gusti Allah. Dene aku saiki ngerancang ngene iki mung sekedar berdasarkan ilmu sing wis ditekakne Allah ning angen-angenku. Ya terserah Allah kok petah ilmu ku arep dadi kenyataan apa ora wong. Wis ditulis ning Lauhil Mahfudz ae Allah iso mbusek kok. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah bisa dan boleh menghapus apa yang sudah dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Wis dikersakno ono gak sejauh ngono ya ora. Sapa bukan? Ya Allah wis ngersakno sida atau tidak sida ya oleh. Wis kadung itu gak sida ono malah didadekne ya oleh. Niku nah kekuasaan Allah niku sampai sama teniku. Mula bagi wong sing pun belajar latihan noto ati niku nuruti waham niku wegah. Mula sampai tok toma ulur wegane. Mula lajeng untuk membebaskan itu semua dipundawaken antahurun ma mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tamiun. Kamu akan merdeka, bebas dari apa saja yang kamu sudah tidak punya keinginan ke sana, dan kamu akan menjadi budak kepada sesuatu yang kamu menghendakinya. Kowe pengen apa ya iku sing arep memperbudak awakmu. Sing marai wong sampai nekat gegerep bungkuk macul sampai ngliwati wates urung wadan ra gelem mulih. Iku jane kan mung perkara waham utawa tomak niku. Niku sedaya seringkali kula panjenengan nuruti waham niku lajeng mboten saged madhep dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila sak terusipun Syekh Ibnu Athaillah Asakandari ngemotaken dhateng kula panjenengan nganti dawuh malam yakbal alallahi bimulatafatil ihsan kuyida ilaihi bisalasal bisalasilil imtihan man lam yakbal alallahi bimulatafatil ihsan kuyida ilaihi bisalasilil imtihan man utawi sapa wong iku lam yakbal ora gelem adep sapa man alallahi ing atase Gusti Allah bimulatafatil ihsani kelawan pira-pira lembut-lembute pira-pira kebagusan utawa peparing. Sapa wae sing nalika diparingi Allah sing peparing niku pancen mulatofat penuh dengan kasih sayang. Sing lembut, sing ora ketara. Diwehi, dilem-lem, disayang-sayang. Kok ora ndang madhep? Pinter ya anakku. Tangi turus, ganteng. Ayo le, ayo le, ndang. Sing jedeng le, yam. Dilus-lus, dilem-lem, panggah. Jodoh darah dan yang cicing-cicing. Iya tak? Jadi gak usah kiki mimik sek, mimik sek, mimik dilem, dilos-los, dinganu, dipijet-pijet. Kok orang dan budak yang cicing? Orang dan madep? Soalnya kuyida, mau kau ditaleni. Sopoman, ilaihi dipeksa marang Allah, ditaleni, bisalah silil imtihan. Kelawan piro-piro rantene ujian, rantene imtihan, penake omong rantene bilai. Wong niku lek dituki alus-alus ora ndang budal nyedhi wis sesuk karo mak yo dicetot. Bocah kok angel mentika kok ati wis ayo diunter wis ndang anu jam 7 ndang sekolah wis. Angel-angel. Sing intine niku sakjane kabeh niki napa to? Supaya menungso niku ndang madhep Gusti Allah intine. Lah Allah niku mesti lek ngongkon madhep niku liwat perkara sing mulatofah dhisik. Yang wis alus-alus dhisik. Dikeki kelengkapan, dikeki kecukupan. Dan mulai hati-hati Jadi kalau pas dikai kepenak oleh Allah Ta'ala ini sakjane kondang madep sakjane. Ya kok ora dang madep niku mung isu terus diprekes. Bocah kok angel men. Ya ngoten. Tapi iki maknane ora kok nyekso mbok niki bendang madep. Bendang madep. Ngene. Nah. Nafsu sing tasih kebulet wahbe piyambak. Niku mesti sing dipikir-pikir niku sing bisa sing diaturke wae misal-misal. Enak-enak sitik-sitik sing lembut-lembut sing sepele-sepele ngoten niku. Niku asline ngoten kangge mantulno ati eling dhateng Allah ning sing kathah kula panjenengan malah ora ndang madhep Allah malah nguber sing niku. Ngoten. Malah nguber sing niku. Nek mun ngoten, mengke nggih. Susu dijabut. Kenikmatan-kenikmatan yang pun diparing lo, yang sakjane niku digiling Allah, ngoten orang digiling Allah, ya. Ya terus dijabut. Ben apa? Ben lo. Aduh ma, ala jen muni ngoten. Aduh biung. Ben tang bunga. Mula, tengriki dipendawakan, an-nufusul karimah. An-nufusul tai piro-piro jiwa. Al-karimah tukang mulya. Iku tak balu mesti madep apa nufusul karimah. Madep ala Allah yang atasi Gusti Allah. Bimula tofatil ihsan. Kelawan kasih sayane. Bimula tofatil ihsanihi. Kelawan piro-piro kasih sayane. Peparing bagusi Allah. Wa muwalati fadlihilan. Nuli-nuline kanugrahane Allah. Wamtinani hilan tegese kanugrahane Allah. Nek wong niku jiwane pancen jiwa mulya. Niku dikeki sithik ngoten pun ternyum. Ah, sungkan aku mosok. Wong enane kok aku pas duran rono. Ora lapo-lapo mulih digawani gula sak kresek. Ngoten niku pun enten napa ternyum sungkan terus malah madhep. Suatu ketika mboten enten apa-apa ki genten dolan. Gawenah. Niku lek wong jiwa mulya mesti ngoten. Jiwa mulya. Tapi lek sing jiwa sing mboten mulya. Jiwa sing asor, jiwa sing elek. Dikai ngakai mek sak kresek. Walah ngoten pancen ati niku ati elek ngoten niku. Dikai ora makruh malah ngelokne sing dikai. Ini mungkin sisi karo sing dikai lagi wegah. Gak iya orang muda anak malah cangkem bahasa itu salah sedikit nah ingat ini mesti ingat ini kemana jadi kan dua anak telu nama papa itu diduri podo saya unan bapak sing serau itu gede bisa nih sing kerumang kerumung nggak selalu waru harus jika iya malah gerundel kere kere rasa malah gak jika iya dah sudah mati ya malah sing menengah malah jika iya. Niku banyak teori pendidikan nih, wong tua sok ngoten lah. Gus Allah niku sering-sering ngoten niku kan. Dikai orang nerima, malah ora dikai blas. Malah ora dikai. Dadi ben lambung-lambung tenan. Swalike wan nufusul laimah. Wan nufusu ta pira-pira nafsu jiwa alaimah tukang nakal. Menurut mawon penake omong. Alaimah tukang kawodo. Iku latang kodu ora gelem tunduk ora gelem manut apa nufusul laimah illa bisalasil imtihan illa bisalasil imtihan kejaba kelawan pira-pira coba kang kaya rantai. Jadi coba niku ibarat kaya dene rantai terus dibelenggu. Saman dibelenggu dirantai terus dipaksa diseret kanggo ibadah. Jenengan pas wayahe waras nandang ibadah. Uge ra gelem zakat, ra gelem sedekah. Iku mungkin karo Gusti Allah dipaksa kon sedekah. Piye? Kae lara. Ben duwe metu nggo tuku obat, terus nyedekahi apa to? Mboten wonten ya terus moro-moro digarong wong. Dipaksa niku. Akhirnya panggah sedekah, tapi sedekah sedekah loro. Maksudnya metune duit itu hati-hati sing mboten enak. Dipeksa. Ngono. Madep kuwi madep dipeksa lan mboten enak. Nyapu, ngoleh tak kaya sapu. Paham? Yo, Pak. Ngerti lek sapu iki dienggo nyapu. Yo, anak bocah gluwo jam dituwi sapu malah nggo latihan gitaran. Wah, niku iki karo Pak SC greget. Ayo, sapa iki ditunggu iki karo digowo sapu liyane. Ale ora utawa nggo sulak. Ora sebuti kowe. Yo nyapu tapi nyapu karo ditunggu karo disebut kok penak. Mboten penak niku mesti lara, mboten penak. Jenengan nggih apa ibadah ngenteni lek wis dipaksa wonten. Terus kadung masuk angin terus dengkean sakit budal salah terus lara kabeh. Umpung isih enom awak sehat salah to. Niku ben ora ngenteni dipaksa. Niku. Wa wuqul masaa'ib. Niki lek kula panjenengan sadar. Itu bukan berarti niku kok siksaan Gusti Allah. Apakah Allah itu tidak melihat saya? Aja ngono carane. Takokno awakmu dhewe. Apa aku iki nglalekno Gusti Allah wis suwe? Apa aku urung madhep? Kula mumpun jamu ibadah aja kok ngono. Ibadah lak lakonmu, madhepe atimu kok apa wis? Ngono. Apa wis? Dan monggo lek jenenge lho kula diperkes terus. Ya diperkes terus lek pancen atimu madhep tenang diperkes ora mundak gak penak, mundak penak kok. Napa bedane wong digendong karo wong di napa dicancang? Sami padha-padha ra iso obah. Nggih. Wong digendong lah mboten iso obah ta. Nalika sampean digendong cah cilik digendong itu malah rai sobah. Tapi lah bocah yang digendong itu sadar bahwa gendongan itu kasih sayang ibu. Tapi yang guya-guya ya, kata tak ya? Oke. Terus beda karo podo-podo ditaleni. Padahal yang digendong ditaleni podo. Digendong yang digendong ditaleni ya selendang. Sekarang yang kalau sayo, jarit gitu. Nah lu kok kunjungan nakal karo wae terus dibuatnya yang aku jarit. Podo alate, podo jarite. Kenapa? Sing nalika digendong iso guyu wae seneng. Nalika dibondo teng saka kok susah nangis. Podo nganggo gendong. Padahal niku karo-karone kasih sayang niku. Cuma sing siji, kasih sayang dalam bentuk mulatafatul ihsan, sing siji dalam bentuk sarasilil imtihan. Gendong sing dadi rante ana kalane gendong sing dienggo kasih sayang padha terbatase wong dibondo yo terbatas ora iso obah wong digendong yo terbatas gak iso obah ndak terserah jenengan nalika jenengan karo Gusti Allah dipepet ora patek dikei duwe ora patek iso obah duwe kepinginan ora patek iso keturutan. Niku ajeng sampan tompo dibondo, apa sampan tompo digendong? Lha niku akhire balike karek ning atine dhewe-dhewe to, nggih. Ya senajan aku obah rapat tak iso, aku gak oleh obah pancen aku digendong kok. Lha nek digendong kok peruncalane malah dicone. Sono ditabrak-tabrak motor karepmu, malah kok telu malah ruwet sampean. Nah, tendeti ampun kesusu, suudzon se. Wah, aku anak kau saka. Nampak gara Gusti Allah di bapak bapak nae. Iya lo karep Gusti Allah kok nyeneni Gusti Allah. Macam nyeneni Gusti Allah. Sing kurang mapan hati, mung digendong malah ngamuk-ngamuk. Wa wuqul masaa'ib. Utawi tumibane terjadine pira-pira musibah. Bilai fil amwali ing dalam pira-pira bondo wal abdani. Lan piro-piro badan wal kaudu lan utawi nuntun nuntun dorong naleni bilis bisalasini kelan piro-piro rante iku istiaratun aran majas istiaroh hasanatun kang bagus. Niki wangsul teng ngelmu balagoh. Terus Syekh Ibnu Athaillah niki madakno musibah niku dipadakno karo tali. Tali sing kena dienggo nuntun wong iki ditaleni ditancar terus dituntun dipaksa digeret kon mlebu napa wilayah madhep dateng Gusti Allah. Niku berarti istiarah sing sae. Kala dawuh sapa Sayyidi Abu Madyan, Sayyid Abu Madyan radhiyallahu anhu. Sunnatullahi utawi keputusan sunnah Allah Azza wa Jalla iku istid'aul ibadi ngundang utawa ngajak kawula diajak ibadati maring ibadah ing Allah. Wis kadung dadi keputusane Allah lek menungsa iku dadi kawula. Kalau menungsa dadi kawula mesti diperintah ibadah. Perintah kuwi jane ora kok perintah beban orang perintah ini nunjuk bolak balik dia mana perintah ini undangan. Berarti itu kemuliaan. Kawitane mesti. Terus kadung jadi kebiasaan ini bisa Allah. Jenenge ngundang ngajak. Niku kawitane biasanya bisa atil arzak kelawan jembare piro-piro rezeki. Wadawamil mu'afat lan langgene piro-piro kewarasan. Kawitane mesti ngoten. Wong niku kalau Gusti Allah kok mergo diperintah ibadah, eleh ibadah eleh ngoten. Niku mesti alat ibadah diparingi. Rezeki sing kanggo kecukupan ibadah diparingi. Awak keseger kewarasane diparingi. Tapi maksudnya kanggo liar jiu ilahi. Liar jiu supaya bali sapa ngibad kawulane Allah mau. Bali ilahi maring Allah dinikmatihi kelawan kendaraan kenikmatane Allah. Lah ora gelem. Fa illam yaf'alu mongko lamun ora agawe sapa ibad. Nek gak gelem ya terus diwalek. Ibad taala. Mongko nguji sapa Allahumma ing nibat kawula diuji bisarai kelawan kajembaran wa dharai lan kerupetan la'allahum menawa-menawa ibad iku yarjiuna bali sapa ibad marang Allah. Mergo apa pancen li'anna muradahu. Krono kang sak temene kang dikersakne Allah Azza wa Jalla iku rujuul abdi baline kawula ilahi maring Allah niku intine nganggo cara tau'an kelawan manut au karhan utawa dipaksa berarti napa karo-karone niku rahmate Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan saged paham niki, nek paham mengke lak penak ampun ngantos kelebu tenggone sing selalu dipaksa mawon. Mukrono gelem yo dikongkon madhep, gak gelem yo dikongkon madhep lah. Podo-podo dikongkon alung manut. Manut niku pe. Monggo kita tutup pengawasan menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu anhu wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuafi na'amahu wa yukafi masita ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.